Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katira amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta kita, pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya, yang telah mempertemukan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Kita pun duduk bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan kesukuan, tidak juga urusan-urusan yang bersifat duniawi. Namun kita duduk untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menghadiri sholat maghrib berjamaah, sholat sunnat, berzikir, lalu duduk menunggu datangnya waktu isya, kemudian sholat isya berjamaah. Semua ini adalah kita lakukan seluruhnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mengikat kita selain bahwa seluruh kita adalah hamba Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan seluruh manusia akhir zaman, muslim atau tidak muslim, suri tauladan mereka seluruhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah. Oleh karena itu yang beriman kepada beliau disebut mukmin, dan yang ingkar kepada beliau disebut kafir. Beruntunglah kita lahir dari keluarga muslim, ayah dan ibu muslim, masyarakat muslim, bahkan muslim di negeri yang bukan sembarangan negeri, Bukit Tinggi dikenal dari dahulu kala negerinya para alim ulama, para negarawan yang luar biasa. Namun sepertinya itu dulu. Sekarang mungkin Bukit Tinggi masih mengeluarkan putra-putra terbaiknya sebagai negarawan, namun sebagai ulama sepertinya kita harus mengakui generasi itu hampir saja punah. Kita akui atau tidak kita akui, keinginan untuk kembali kepada ilmu agama di tengah generasi muda umat Islam yang kita lihat dalam kehidupan kita begitu tipis. banyak sekali hal-hal bersifat duniawi menggoda mereka, yang membuat mereka tidak gampang untuk kembali kepada ilmu-ilmu yang dulu diwarisi oleh ulama-ulama kita. Mungkin di depan saya banyak sekali orang tua kita yang dulu ketika belajar masih memakai kitab gundul, kitab kuning dalam istilah yang sering dipakai dalam bahasa kita, karena dulu kertasnya kuning, sekarang kertasnya udah putih, walaupun sering dinamakan kitab kuning. Namun apabila kita lihat sekarang, tinggal berapa lagi generasi muda 30 tahun ke bawah yang bisa membaca kitab kuning itu. Kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala kembali membangkitkan semangat umat Islam untuk kembali kepada agamanya, dan berharap generasi muda segera memahami bahwa musuh-musuh Islam ingin membuat mereka lalai dari agama mereka itu. Karena musuh Islam tahu persis, umat Islam kalau kembali berpegang teguh kepada agamanya, bahaya besar. Bapak ibu, kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, sidang majlis rahimani wa rahimakumullah. Mungkin diumumkan dan telah diumumkan, namun kita sampaikan bagi bapak dan ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa tema kita pada pertemuan kali ini adalah sebuah tema yang menurut saya sangat penting. Menurut saya, wallahu a'lam, mudah-mudahan menurut bapak dan ibu juga demikian. Karena tema yang kita angkat adalah untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Sebagai manusia, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita diciptakan, dan kita bukanlah pencipta. Kita tinggal terima bersih. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Tur, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Hai manusia, apakah kalian itu diciptakan min ghairi syai'in, padahal awalnya kamu tidak ada, lalu kamu diciptakan? Am humul khaliqun, apakah kalian wahai manusia yang menciptakan diri kalian sendiri? Yang kedua mustahil. Seluruh fitrah manusia menuju kepada satu titik, bahwa dia diciptakan. Ketika kita lihat penciptaan manusia ini, penciptaan yang luar biasa sempurna. Bahkan penciptaan manusia bisa kita katakan penciptaan tanpa cacat. Baik dalam rangka tubuhnya atau dalam sarana yang dia butuhkan, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Semuanya sempurna. Suatu hal yang naif, apabila penciptaan manusia yang sangat sempurna ini dengan seluruh fasilitas hidup yang serba sempurna ini tidak ada maksud dan tujuan. Allah tabaraka wa ta'ala membantahnya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah. Allah berfirman, Ayahsabul insanu ayutraka sudah, Apakah manusia mengira mereka itu diciptakan sia-sia? Tidak ada artinya ciptaan. Sia-sia, diciptakan kita ini sia-sia, tidak ada arti. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Allah bantah dalam ayat tersebut. Allah juga membantah. Kalau seandainya ada yang merasa bahwa diciptakan manusia bagi Allah hanya sekedar permainan. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-38 Allah mengatakan wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kuciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, sekedar untuk bermain-main. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seberapa penting pertanyaan ini dalam kehidupan kita? Seberapa penting kita harus bertanya kepada diri kita, apa sih tujuan hidup kita? Untuk apa sih kita hidup? Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan jalan hidup kita. Yang menjawabnya dengan benar akan berjalan di jalan yang benar. Yang menjawab dengan jawaban salah pun akan berjalan di atas jalan yang salah. Namun sebelum itu saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa semua kita wajib mempertanyakan ini, untuk apa sebenarnya saya hidup? Tubuh kita ini mesin super canggih. Enggak akan ada mesin apapun di permukaan bumi secanggih apapun diciptakan manusia lebih hebat daripada mesin yang ada di tubuh manusia ini. Dan kalau kita ingin berbicara kecanggihan tubuh manusia, bukan saya yang pantas berbicara. Para ilmuwan-ilmuwan kesehatan, para ilmuwan-ilmuwan kedokteran, silakan mereka berbicara bagaimana canggihnya desain tubuh manusia ini. Kalau kita paling hanya bicara kulitnya saja. Dan kalau Bapak dan Ibu, saya yakin pernah melihat film dokumenter Harun Yahya, keajaiban penciptaan manusia, kita terheran-heran. Begitu hebatnya ciptaan Allah terhadap diri kita. Apakah semua itu hanya sekedar untuk bermain-main? Allah kafirkan orang-orang yang menyatakan hidup kita untuk di dunia saja. Setelah hidup di dunia kita mati, setelah itu enggak ada proses apapun. Habis sudah. Setelah kematian tidak ada apa-apa setelah kematian itu. Allah kafirkan di dalam Al-Quran. Orang yang tidak percaya hari berbangkit, menyatakan kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan di dunia, setelah kematian habis dan tidak ada apa-apa setelah itu, Allah kafirkan. Karena pernyataan ini akan membawa kita kepada sebuah titik hidup manusia itu sia-sia. Dan Allah menciptakan manusia enggak ada tujuan. Enggak ada planning, untuk apa sih manusia itu diciptakan? Wa qalu, mereka orang-orang kafir berkata, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kehidupan kita hanya kehidupan dunia. Kita hidup dan kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membuat kita binasa, yaitu mati, kecuali proses perjalanan waktu. Lahir sebagai seorang bayi, bergerak menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, berkeluarga, berketurunan, tua, renta, tewas. Proses alamiah, menurut bahasa para ilmuwan yang sangat tidak ilmiah. Tidak ada yang membuat seseorang mati kecuali sudah tua, renta mati sudah. Orang yang tidak percaya dengan adanya sesuatu setelah kematian, adanya tanggung jawab atas seluruh kehidupan ini yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya di akhirat, bukanlah orang Islam. Kita ingin menyadari hal ini. Untuk kemudian kita bertanya, kalau memang ada tujuan, apa tujuan hidup itu? Kalau memang ada maksud penciptaan, apa maksud penciptaan itu? Kalau memang ada sesuatu yang diinginkan Allah dari penciptaan manusia, dan itu pasti ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang lemah, apabila kita bandingkan dengan Allah, gak ada apa-apanya. Jangankan dengan Allah, dengan malaikat aja kita gak ada apa-apanya. Apalagi dengan Allah. Jangankan dengan malaikat, dengan gunung aja kita gak ada apa-apanya. Kita saja makhluk yang lemah, kalau menciptakan sesuatu, kita pasti ada maksud dan tujuan dalam menciptakan sesuatu itu. Kita ciptakan lampu. Manusia ciptakan lampu. Diberi tugas lampu itu. Terangi saya 12 jam lebih. Manusia ciptakan kendaraan. Antarkan saya, jadikah kamu alat transportasi. Masing-masing orang bervariasi berapa jam kendaraan harus bertugas satu hari. Manusia ciptakan handphone alat komunikasi. Berikan dia tugas sebagai pengemban alat komunikasi. Tidak bisa kita, manusia bervariasi berapa lama alat komunikasi itu dia gunakan dalam satu hari. Berjam-jam. Artinya kita saja makhluk yang lemah tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa maksud dan tujuan. Dan untuk bermain-main, ada orang ciptakan mobil 500 unit, setelah itu dibiarkan di lapangan, berpanas, berhujan, sampai jadi rongsokan, kemudian hancur begitu saja. Kita katakan, aneh ini orang. Kalau saja mobil 500 unit dibuat oleh manusia tanpa tujuan, itu dikatakan aneh dan tidak benar, apalagi dunia yang terbentang begitu luas ini. Tanpa maksud dan tujuan, enggak mungkin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, manakala kita lihat orang di luar agama Islam, mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan. Sehingga kehidupan mereka pun aneh bin aneh-aneh, melakukan hal yang aneh-aneh karena mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Ada yang kerjaannya manjat gunung. Hidupnya untuk manjat gunung. Ada yang kerjaannya untuk balapan. Hidupnya untuk balapan. Ada yang kerjaannya untuk nendang bola. Hidupnya untuk nendang bola aja. Rasanya terlalu mahal kaki ini hidupnya untuk sekedar untuk nendang bola. Ada yang kerjaannya cuma cari harta saja. Seolah-olah hidupnya hanya untuk mengumpul-ngumpul harta. Dan ini Allah celah di dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah. Neraka wail. Untuk seluruh humazatin lumazah. Yang orang yang selalu mencaci, memaki, berkeluh kesah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, kerjaannya ngumpul harta, kerjaannya ngitung-ngitung harta. Dicela oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan bukan tidak ada orang yang hidup hanya sekedar untuk itu, dia tidak tahu lagi hidup untuk apa. Ada orang yang hidupnya untuk ngejar popularitas. Seolah-olah dia diciptakan Allah untuk itu. Tidak ada maksud dan tujuan lain. Ada orang yang hidupnya beraneka ragam. Dan semua ini, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, karena yang tadi, tidak terjawab jawaban yang sangat penting ini. Sebenarnya untuk apa kita hidup? Untuk apa Allah ciptakan kita? Jadi menurut saya, mudah-mudahan menurut kita semua seperti itu juga, ini pertanyaan penting sekali. Kalau saya selalu mengatakan kepada kaum muslimin, letakkan selalu di depan pelupuk mata kita pertanyaan besar ini, untuk apa kita hidup? Allah tidak biarkan kita menjawab sendiri. Karena kalau manusia dibiarkan menjawab sendiri, jawabannya pasti macam-macam, beraneka ragam. Karena manusia bervariasi dalam pendidikan, dalam pengalaman hidup, dalam lingkungan mempengaruhi, usia, kecerdasan mempengaruhi cara berpendapat dan cara menganalisa. Allah tidak biarkan manusia menjawab masing-masing. Allah terangkan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran. Allah terangkan sejelas-jelasnya melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh baca, pelajari, ikuti. Allah berfirman di dalam Al-Quran untuk menjawab pertanyaan penting tadi. Untuk apa sebenarnya kita hidup? Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin, tidak juga kuciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang singkat, padat, jelas. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, jin. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, manusia, kecuali tujuan penciptaan itu adalah agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Terjawab sudah. Allah yang mendiktekan jawabannya kepada kita agar kita tahu. Ternyata kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Itulah maksud penciptaan manusia. Untuk itulah ternyata kita diciptakan. Itu ternyata tujuan hidup kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa catatan penting dalam ayat ini. Pertama, apakah makhluk Allah yang lain tidak diciptakan untuk beribadah? Kenapa di dalam ayat ini jin hanya manusia? Toh makhluk Allah di permukaan bumi selain jin dan manusia sangat banyak sekali. Betul atau tidak? Banyak sekali. Lebih banyak manusia, lebih banyak mana makhluk Allah selain jin dan manusia dibanding jin dan manusia? Lebih banyak selain jin, manusia. Malaikat, hewan-hewan dengan segala jenisnya, tumbuh-tumbuhan dengan segala jenisnya, air yang memenuhi 2/3 belahan bumi, tatanan galaksi Bima Sakti yang sangat besar, berjuta-juta lebih besar daripada bumi itu sendiri. Apakah mereka, untuk apa mereka diciptakan? Jawabannya sama. Mereka diciptakan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa tidak disebut? Allah berfirman di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk Allah beribadah. Namun kenapa dalam ayat ini tidak disebut? Yang disebut hanya jin dan manusia saja. Jawabannya, karena hanya jin dan manusia yang banyak keluar jalur. Sementara yang lain enggak ada yang keluar jalur, Pak. Malaikat seluruhnya taat, hewan-hewan seluruhnya taat, tumbuh-tumbuhan seluruhnya taat, awan taat, langit taat, angin taat kepada Allah, para malaikat taat kepada Allah. Enggak ada yang berbuat maksiat. Maksiat hanya datang dari dua jenis makhluk Allah bernama jin dan manusia. Wajar kalau bapak punya 1000 karyawan, yang bebal cuma 2, yang lain taat peraturan, yang ditegur cuma 2. Wajar. Diingatkan yang 2 ini, kamu, tugas kamu ini loh. Dalam ayat ini diingatkan cuma 2, karena hanya dari 2 makhluk Allah ini datangnya keingkaran dan ketidakpatuhan kepada Allah. Oleh karena itu hasil akhirnya nanti penghuni neraka hanya dua ini. Jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan untuk neraka jahannam banyak sekali daripada jin dan banyak sekali daripada manusia. Malaikat tidak ada yang masuk neraka. Hewan-hewan semuanya tidak ada yang masuk neraka. Makhluk Allah yang lain tidak ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka merasakan siksaan neraka cuma dua makhluk Allah. Jin, manusia. Na'udzubillah minan nar. Semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya. Hal lainnya dalam ayat ini, kenapa jin disebut sebelum manusia? Wa ma khalaqtul jin. Sebut jin dulu. Wal ins, manusia. Kenapa jin yang pertama kali disebut? Para ulama menyebutkan ada dua sebab. Pertama, karena jin lebih banyak daripada manusia. Karena jin lebih banyak daripada manusia. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ma'asyaral jin, laqad istakthartum minal ins. Wahai sekalian jin, kalian lebih banyak daripada manusia. Jawaban kedua, kata para ulama, karena penciptaan jin lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Ketika Allah bercerita penciptaan Nabi Adam di dalam Al-Quran, Allah katakan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan sebelum itu dari api yang sangat murni, yang panas. Jadi dua kata para ulama ahli tafsir, kenapa jin disebut lebih awal? Karena jumlah mereka lebih banyak dan mereka diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Ini titik yang ingin kita angkat dalam ayat tadi. Namun titik utamanya tetaplah jawaban yang didiktekan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Kita tidak lagi bicara jin. Karena kita di hadapan kita manusia. Dan manusia lebih mulia daripada jin. Walaupun mereka diciptakan setelah jin, namun manusia lebih mulia daripada jin. Terbukti jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dan terbukti seluruh Nabi dan Rasul dari manusia dan tidak ada yang dari jin. Jin itu disuruh belajar kepada manusia. Namun kita tidak bicara jin, karena saya tidak mengerti alam jin. Dan kita tidak dibolehkan masuk dalam alam jin. Maka kita bicara seputar manusia saja. Karena itu yang kita butuhkan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita manusia diingatkan oleh Allah. Hai manusia, aku tidak ciptakan kamu wahai manusia, kecuali agar engkau beribadah kepada-Ku. Untuk itulah Allah ciptakan kita. Agar kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu orang yang tidak tahu hidupnya untuk ibadah, mereka lah yang keluar dari jalur. Seperti yang tadi kita telah contohkan. Ada orang yang hidupnya untuk balapan. Ada orang yang hidupnya untuk nendang bola. Ada orang yang hidupnya untuk cari harta. Ada orang yang hidupnya untuk mencari popularitas. Ada orang yang hidupnya untuk mengejar-ngejar tahta. Ada orang yang mengejar hidupnya untuk ngumpul-ngumpul. Beraneka ragam. Karena apa? Karena tidak tahu sebenarnya hidup itu mau apa? Untuk apa? Dan ngapain hidup? Untuk apa dia dibiarkan hidup di permukaan bumi? Terjawab sudah dengan ayat yang singkat dan padat. Hai manusia, kalian diciptakan untuk beribadah. Berarti rel kehidupan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berjalan di atas rel pasti perjalanannya nyaman. Pasti itu. Dan yang keluar dari rel kehidupan pasti perjalanannya tidak nyaman. Kereta api kalau sudah berjalan di relnya nyaman. Namun kalau dia keluar dari relnya tidak nyaman. Mobil kalau sudah berjalan di atas jalan aspal nyaman. Kalau sudah masuk bebatuan dan pasir atau air tidak nyaman. Karena dia sudah tidak berada di jalurnya, tidak berada di relnya. Demikian juga manusia, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita diciptakan oleh Allah di atas sebuah rel. Untuk itulah kita hidup. hambakan diri kita kepada Allah, abdikan diri kita kepada Allah, ibadati Allah. Keluar dari ibadah kepada maksiat, akan datang ketidaknyamanan di dalam hidup, sesuai dengan kadar seberapa jauh kita lari daripada ibadah itu. Sedikit larinya, sedikit tidak nyamannya. Banyak larinya, insya Allah banyak tidak nyamannya. Pertanyaan berikutnya, apa itu ibadah? Sekarang kita sudah tahu, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Perlu kita bertanya lagi, ibadah itu apa? Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, banyak orang sekarang kalau sudah mendengar kata-kata ibadah, yang ada di kepala mereka, masjid dan segala aktivitas masjid. Tidak keluar dari jalur masjid. Salat, infak, pengajian, baca Quran, zikir, apalagi di masjid ini? Apa? Enggak. Rata-rata orang kalau sudah mendengar kata-kata ibadah, aktivitas masjid dan segala yang ada di masjid. Dan ini, mohon maaf, saya katakan pemahaman yang sangat picik tentang makna ibadah. Ibadah Bapak dan Ibu bahkan ada dalam toilet. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam hubungan badan suami istri. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap senyum seorang insan. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap pendengaran seorang manusia. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap tutur kata seorang manusia. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap langkah manusia. Ibadah Bapak dan Ibu ada dalam setiap goresan tangan tinta manusia. Semuanya bisa lari kepada ibadah atau keluar dari jalur ibadah. Karena ibadah kata para ulama, definisinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah, kembali saya ingatkan lagi, kita ingatkan lagi, kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah seluruh yang dicintai Allah, seluruh yang diridhoi Allah, baik itu perkataan atau itu perbuatan, amalan, baik itu zahir tampak oleh manusia, baik itu ada di dalam dada, batinah. Asal Allah cinta, asal Allah suka, itu adalah ibadah. Kita kembalikan kepada definisi ibadah tadi. Seluruh yang dicintai Allah, seluruh yang disukai Allah, seluruh yang diridhoi Allah, semuanya ibadah. Seperti yang saya katakan tadi, sangat luas, tidak hanya masjid. Sangat luas ibadah itu, tidak hanya masjid. Iya benar, di masjid itu ibadah. Betul, tidak ada yang bisa mengingkari. Namun ibadah tidak hanya masjid dan apa yang ada di masjid. Sadar tidak sadar kita, pakai sendal bisa jadi ibadah. Kalau kita dahulukan yang kanan dibanding yang kiri, begitu perintah Nabi kita tercinta. Kalau kita pakai baju, kita dahulukan tangan kanan dibanding memasang tangan kiri, itu ibadah. Masuk toilet kita dahulukan kaki kiri sebelum kaki kanan, itu ibadah. Keluar toilet kita dahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri, itu ibadah. Keluar rumah baca bismillah, itu ibadah. Makan baca bismillah adalah ibadah. Tatapan mata kita, Pak, bisa kepada ibadah, bisa kepada tidak ibadah, maksiat. Apa yang kita ucapkan dengan lidah kita, ada yang Allah sukai dan ada yang Allah benci. Berarti seluruh ucapan kita, kalau tidak ibadah, kalau tidak keluar dari jalur ibadah. Dan apa yang kita dengar dengan telinga kita pun demikian. Ada hal-hal yang Allah suka kita mendengarnya, ibadah. Dan ada hal-hal yang Allah tidak boleh kita mendengarnya menurut Allah. Allah katakan tidak Allah ridhoi kalian mendengar itu. Itu tidak ibadah dan maksiat. Kaki kita melangkah ke tempat yang diridhoi Allah, ibadah. Pergi ke rumah om dan tante, silaturahmi. Etek dan pak etek, silaturahmi, ibadah. Pergi ke rumah orang tua, pergi melihat teman sakit. Pergi menjenguk. Pergi bertakziah kepada orang yang meninggal dunia, keluarganya. pergi memberikan santunan kepada fakir miskin, pergi ke masjid untuk gotong royong, membersihkan masjid. Ibadah banyak sekali. Jadi ibadah itu luas. Berdagang, banyak ibadahnya dalam berdagang. Jujur dalam berdagang, jujur dalam timbangan, tidak pernah membuat dua kuitansi dalam satu transaksi. Ibadah, tidak pernah menipu konsumen, menerangkan kalau ada cacat adalah cacat. Kalau dia tidak cacat, kita terangkan tidak ada cacatnya. Adalah ibadah. Seorang karyawan yang pergi ke kantor, ibadah. Manakala dia niatkan untuk mencari rezeki yang halal. Dan tidak mau menipu, tidak mau korupsi. Dia niatkan, ya Allah, saya pergi berusaha mencari ridhamu dan engkau ridho kalau saya mengambil harta yang halal saja. Maka bagaimanapun tawaran manusia kepadanya, seberapa banyak pun angka yang ditawarkan manusia, dia tolak dengan hormat. Maaf Bapak, saya enggak bisa terima. Karena saya ingin beribadah kepada Allah dalam bekerja. Jadi ibadah itu luas sekali Bapak dan Ibu. Bahkan seluruh gerak-gerik hidup kita bisa dibawakan ibadah. Bahkan tidur bisa jadi ibadah. Karena ada tidur yang dicintai oleh Allah. Yaitu tidur istirahat yang akan membuat kita bersemangat beribadah. Ketika Bapak dan Ibu biasa tidur jam 11. Kebiasaan kita sekarang tidurnya agak larut Pak. Kebiasaan umat sekarang kita sekarang berbeda dengan, maaf, orang tua kita dahulu. Habis waktu Isya mereka sudah biasanya sudah bawaan mereka tidur. Apalagi di saat listrik belum ada. Memang habis Isya itu apalagi lelah berusaha Pak di pagi hari. Kemudian malam hari habis Isya sudah pada tidur. Dan itu yang paling benar sebenarnya. Karena itulah cara-cara tidur Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dengan adanya listrik, dengan adanya alat-alat informatika dan semacamnya, membuat kita malas tidur cepat. Dan itu salah sebenarnya. Secara kesehatan salah. Kalau dikembalikan kepada sunnah Nabi kita tercinta juga salah. Walaupun tidak haram. Haram tidak. Tapi salah ya. Lebih baik tidur itu di awal malam. Kebiasaan kita tidur jam 11. Sekarang sengaja kita tidur jam 9. Atau sengaja kita tidur jam 9:30. Niat kita di dalam hati agar nanti lebih cepat bangunnya. Biasanya azan jam 5 di sini misalnya, saya ingin bangun jam 4. Sengaja saya tidur awal supaya bisa bangun jam 4 untuk sholat. Dari jam 9 itu kita tidur sampai jam 4 ibadah. Karena kata para ulama, seluruh amalan-amalan mubah, kalau diiringi dengan niat yang baik, amal mubah akan menjadi ibadah. Al-mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Tidur mubah, tidak dosa, tidak pahala. Ngantuk tidur, mubah. Dosa tidak, pahala tidak. Namun diiringi dengan niat yang saleh, niat yang baik, menjadi ibadah. Jadi kalau demikian adanya tidur pun bisa kita olah menjadi ibadah. Alangkah luasnya mana ibadah itu. Alangkah luasnya pemahaman daripada ibadah itu sendiri. Dan untuk semua itulah kita diciptakan Allah. Untuk semua yang Allah cintai. Untuk semua yang Allah ridhoi. Untuk itulah kita hidup. Berjalan di atas apa yang Allah ridhoi, berjalan di atas apa yang Allah cintai. Kalau ada kemudian yang bertanya, Ustaz, kalau begitu terlalu banyak pula tugas kita kepada Allah. Baca Quran siang dan malam, berinfak, puasa berapa banyaknya. Terlalu banyak ibadah yang harus kita lakukan. Nah ini insya Allah, karena waktu Isya sudah sangat dekat, kalau tidak ada halangan, kalau diizinkan oleh panitia, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Ini ada sebuah pembahasan yang sangat penting. Memang ibadah itu begitu luas. Sangat luas sekali. Namun ada kasih sayang Allah dalam penentuan ibadah. Ya, kita hentikan sejenak untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan setelah itu insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau Allah memudahkan, kita lanjutkan untuk membicarakannya tadi setelah kita melaksanakan sholat isya, dan mudah-mudahan setelah itu bisa kita akhiri dengan tanya jawab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin sallama tasliman katsira wa ba'd. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat sidang majlis Masjid Raudhatul Jannah rahimani wa rahimakumullah, menariknya kami dan kawan-kawan juga sedang membangun masjid di Pekanbaru dengan nama yang sama, Raudhatul Jannah. Tapi belum selesai, karena memang masjid yang kita buat cukup besar, 40x45. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi sudah kita katakan, kalau hidup kita ini diciptakan untuk beribadah, ibadah itu begitu banyak. Salat, salat qobliyah ba'diyah, ada 22 rakaat totalnya. Ada salat duha 8 rakaat, ada salat witir, ada salat tahajud. Puasa Ramadan ada Senin dan Kamis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Arafah, Ashura. Infak selain zakat, masjid membutuhkan, asrama yatim piatu membutuhkan, orang-orang fakir membutuhkan, orang-orang miskin juga demikian, mu'alaf juga membutuhkan, madrasah membutuhkan, pesantren membutuhkan, belum lagi urusannya dengan tetangga, keluarga, sanak famili, handai taulan. Kalau memang untuk semua itu kita diciptakan, habis waktu kita dari pagi sampai malam beribadah, kayaknya belum semua ibadah bisa kita lakukan. Bagaimana caranya ini? Bapak dan ibu, seperti yang kita katakan tadi, ibadah itu begitu luas. Begitu luas. Namun Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Dan kita adalah hamba-hamba Allah yang dikasihi dan disayangi Allah Tabaraka wa Taala. Ketika Allah mengharuskan kita beribadah, ketika Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, manusia kalian diciptakan untuk beribadah kepada aku, Allah bagi ibadah itu menjadi dua bagian. Ada ibadah yang bersifat enggak boleh absen, wajib didatangi, wajib dikerjakan, tidak Allah marah. Kita kenal dengan ibadah-ibadah wajib. Dan selain ibadah-ibadah itu disebut dengan ibadah-ibadah sunnah. Dalam bahasa kita sunnat. Dalam bahasa syariat mustahab, nafilah, mandub, tatawu'. Allah bagi ibadah itu yang dia adalah tugas hidup kita sebenarnya. Untuk itu kita diciptakan, untuk itu kita diberi nafkah oleh Allah, untuk itu kita diberi nyawa, untuk itu kita diberikan seluruh alat dalam tubuh ini yang serba canggih, untuk itu kita disiapkan, untuk kita seluruh sarana hidup, makanan yang lengkap, minuman yang lengkap, oksigen yang lengkap, dengan seluruh sarana yang tidak ada kurangnya untuk beribadah. Namun ibadah itu Allah bagi dua. Ada ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Ini tidak bisa tidak wajib dikerjakan. Di sini di ibadah-ibadah wajib kita tidak ada cerita absen kecuali ada uzur. Yang tidak datang tanpa uzur akan dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah akan marah. Selain ibadah wajib, Allah letakkan sebagai ibadah sunnat, dan jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah ibadah wajib. Dan ibadah yang sunnat ini Allah katakan, wahai hamba-hambaku, lakukan semaksimal yang kamu bisa. Tidak kau lakukan pun, asal yang wajib terpenuhi, aku ridho. Dan ini kasih sayang Allah yang luar biasa. Kita membaca kitab-kitab para ulama seperti yang ada dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Malaikat itu dari awal diciptakan sampai dunia kiamat sujud, berzikir kepada Allah, berdoa, bertasbih, sembari sujud. Dari awal dia diciptakan sampai dunia kiamat. Enggak pakai makan, enggak pakai beraktivitas selain ibadah saja. Namun ketika dia disuruh oleh Allah angkat kepalanya, ketika dunia akan dihancurkan oleh Allah, dia berkata, Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik. Wahai Rabb kami, kami belum lagi beribadah kepadamu ibadah yang pantas untuk engkau terima. Jadi kalau ada orang yang setiap hari sujudnya 8 jam lalu dia merasa dirinya sudah saleh, enggak ngerti ibadah itu. Malaikat saja yang dari diciptakan sampai dunia kiamat sujud mengatakan, ya Rabbana kami belum beribadah kepadamu ibadah yang pantas untuk engkau terima. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW berkatanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail itu tersenyum? Kata malaikat Jibril, dia tidak pernah tersenyum wahai Muhammad semenjak Allah menciptakan neraka. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, di dalam pembahagian ibadah, dan itu adalah tugas kita hidup di permukaan bumi, untuk itu kita diciptakan, untuk itu kita harus berbuat, untuk itu kita diberikan fasilitas yang serba lengkap. Allah bagi dua. Di sini terdapat kasih sayang Allah yang luar biasa. Kenapa? Dalam ibadah yang wajib sangat sedikit dibanding ibadah yang sifatnya sunnat. Supaya apa? Supaya kita mampu mengerjakan tugas wajib kita kepadanya. Supaya kita bisa dengan gampang, dengan mudah melaksanakan ibadah-ibadah yang itu adalah tugas hidup kita. Dan kita tidak lalaikan tugas-tugas pokok yang wajib itu. Adapun yang sunatnya, kita tidak diwajibkan. Namun kita diperintahkan untuk mengerjakan semaksimal yang kita bisa. Semakin rajin orang beribadah sunat, semakin dekat dia dengan cinta Allah kepada dirinya. Begitu yang Allah katakan dalam hadis qudsi. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih kucintai daripada amalan yang telah kuwajibkan kepada mereka. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnat nafilah, sampai aku benar-benar cinta kepadanya. Kenapa kita katakan di situ kasih sayang Allah? Karena yang wajib jumlahnya sedikit, sedikit sekali Bapak dan Ibu. Sedikit sekali. Mari kita lihat. Mari kita lihat bahwa ibadah wajib itu sangat sedikit. Orang merasa ibadah wajib itu banyak, enggak, salah. Sedikit sekali ibadah wajib. Di antara ibadah wajib kita tahu ada 5 rukun Islam. Semuanya adalah wajib. Pertama syahadat, gampang syahadat. Kita melangkah kepada yang kedua yaitu sholat. Sholat Bapak dan Ibu sedikit. Kenapa? Karena kita hanya diperintahkan 5 kali dalam sehari dan semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. Kalau kita jujur, kita melaksanakan satu kali sholat itu butuh berapa menit? Berapa? 5. Berapa? 10. Ya, mulai takbiratul ihram sampai salam loh. Yang wajibnya takbiratul ihram sampai salam loh. Bukan sholat sunatnya. Yang wajibnya yang mana? Takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira berapa menit? 5. Kali 5? 25. Bapak ibu pernah ngitung gak? Satu hari satu malam itu berapa menit? Pernah ngitung gak? Atau karena terlalu sibuk gak sempat mikir berapa menit sih hari semalam? Tinggal dikalikan 24 kali 60. Total 1440 menit. Bayangkan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, hambaku, hambaku, aku ciptakan untukmu waktu 1440 menit satu hari satu malam. Aku hanya minta hambaku 25 menit. Sisanya masih aku peruntukkan untukmu 1415 menit. Gunakanlah untuk hal-hal yang tidak aku murkai. Silakan gunakan nikmat umur yang kuberikan kepadamu. Namun yang 25 menit ini jangan coba-coba absen. Aku akan marah dan aku akan murka kepadamu. 25 menit cuma, Pak. Sisanya masih 1415. Enggak ada bandingnya itu. Dari sholat kita pindah ke zakat. Banyak yang Allah berikan, wajibkan dalam zakat? Tidak. Itu pun bagi orang-orang yang mampu. Orang-orang yang memiliki harta yang Allah berikan lebih kepada mereka. Allah yang memberikan. Banyak yang Allah minta? Tidak. Hanya 2,5% sekali dalam setahun. Seandainya Allah berikan kita 1 miliar. Seandainya. Berjalan 1 tahun 1 miliar wajib zakat. Dari 1 miliar itu yang wajib zakatnya hanya 25 juta. Sisanya 975 juta. 25 juta berbanding 975 juta. Enggak ada apa-apanya. Merem kita keluarkan. Pici yang mato kece orang awak. 25 juta masih sisa 900. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, hambaku, hambaku, aku berikan kamu 1 miliar. Nih 1 miliar ambil. Aku minta 25 juta. Bukan untukku. Untuk saudaramu seiman dan seakidah. Yang malam ini bingung, besok mau bayar uang sekolah anaknya pakai apa. Yang malam ini bingung, besok bayar kontrakan rumah pakai apa. Yang malam ini bingung, besok ngasih makan anaknya sekolah pakai apa. Untuk mereka. 2,5% saja. 25 juta. Sisanya untukmu masih silakan, nikmatilah. Nikmatilah 975 juta, belikan mobil mewah silakan. Allah tidak marah. Bangunkan rumah megah silakan. Allah tidak akan pernah marah. Keluarkan dulu zakat wajibnya. Sangat sedikit. Dari zakat kita pindah ke puasa. Allah ciptakan dalam setahun 365 hari. Allah wajibkan kita berpuasa selama 30 hari. Ada yang puasa di sini 30 hari, Pak? Ada yang full puasa 30 hari? Enggak ada. Saya jamin enggak ada. Karena kita puasa Ramadan hanya siangnya saja, malam enggak. Saya ulangi pertanyaan. Ada yang puasa 30 hari? Enggak ada ternyata, ya? Enggak ada. Ramadannya 30 hari memang, tapi apakah kita puasa 30 hari? Enggak. Setengahnya saja. Kalau ditotal-totalkan, setengah itu jadi berapa dia? 15 hari. Tolong jangan salah pahami, Pak. Karena saya mengatakan ini di salah satu masjid di Simalinyang, Pekanbaru, ada yang protes, Ustaz, masa puasa Ramadan cuma 15 hari? Bukan itu yang saya maksud. Ramadan 30 hari, kita hanya punya puasa setengahnya. Karena kita hanya puasa siangnya saja. Malamnya kan enggak, berarti setengah Ramadan kita puasa cuma. Berarti kita tidak puasa 30 hari, betul? Betul. Kalau di total-total berarti puasa kita hanya 15 hari. Setengah Ramadan. Karena setengah lagi kita makan dan minum. Itu pun ketika mau puasa, Allah katakan, hai hambaku, lambat-lambat aja sahurnya. Jangan cepat-cepat. Itu pun ketika mau berbuka, cepat-cepat. Semakin cepat semakin banyak pahalanya. 15 hari, Pak. Sementara Allah ciptakan 365 hari, masih tersisa 350 hari untuk makan dan minum. Enggak puasa pun kita dalam 350 hari itu Allah tidak akan marah. Seolah-olah Allah berkata, hambaku, aku ciptakan untukmu 365 hari, aku hanya minta engkau menahan haus dan lapar 15 hari. Agar kamu tahu penderitaan saudara-saudarimu yang tidak makan itu. Agar timbul rasa peduli, rasa sosial, pengertian. Sisanya 350 hari makanlah, minumlah sepuas-puasmu, asal jangan makan yang haram, asal jangan minum yang haram, silakan. Dari puasa kita pindah ke haji. Semua kita tahu haji wajib. Haji hanya sekali dalam seumur hidup. Kalau ada yang mengatakan 40 hari pergi haji, saya katakan salah. Haji itu hanya 6 hari. Mulai tanggal 8 berakhir tanggal 13. Itulah yang haji. 40 ini apa, Ustaz? Proses perjalanan. Yang pernah haji pasti tahu. Ke Madinah enggak ada hubungan dengan haji, hanya ziarah, melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Ke Mekah menunggu datangnya musim haji atau menunggu datangnya saat pulang setelah haji. Yang haji itu hanya 6 hari. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Dan itu pun boleh dipotong 2, satu di awal, satu di akhir. Boleh mulai tanggal 9 langsung ke Arafah dan berakhir tanggal 12. Hanya 4 hari. Itulah haji sekali seumur hidup. Ternyata ibadah wajib itu sedikit. Namun sayang seribu kali sayang. Sayang sejuta sayang. Yang sedikit ini, sedikit pula yang bisa melaksanakannya. Padahal dia sedikit, Pak. Sedikit cuma. Yang diminta Allah yang wajib itu sedikit. Tugas-tugas kita manusia ini yang wajib sedikit. Namun yang sedikit itu sedikit pula yang bisa melaksanakannya. Coba lihat masjid-masjid kaum muslim. Kekurangan jamaah sholat. Allah berikan kita banyak. Allah minta sedikit. Yang sedikit ini tidak pula mau kita melaksanakannya. Maaf, saya terlalu lancang kalau saya berkata, pantas Allah ciptakan untuk orang ini neraka. Pantas. Adil Allah itu. Sebagian kaum muslim bertanya, Ustaz, kenapa Allah ciptakan neraka? Untuk orang-orang yang hanya mau terima, tapi tidak mau menunaikan kepada Allah yang sedikit. Maunya nerima, ketika Allah minta sedikit, dia enggak mau. Dia habiskan waktu 1440 menit semuanya untuk keinginan dirinya dan nafsunya dan syahwatnya, dan tidak ada yang dia berikan kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini pantas untuk neraka Allah. Justru orang seperti ini tidak pantas masuk surga. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah masuk neraka. Para ulama sepakat. Imam Nawawi menukilkan di dalam syarah Sahih Muslim. Dan ulama-ulama lain menukilkan dalam kitab-kitab mereka. Asal seorang hamba di permukaan bumi menjalankan yang wajib, walau tidak melakukan yang sunnah satu pun, namun dia berhenti dari yang haram, tiket ke surga. seorang lelaki Badui datang ke masjid Nabi dan bertanya, "Ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad?" Kata Nabi, "Saya." Ternyata dia mau masuk Islam. Setelah melafazkan syahadat dan semacamnya, dia bertanya kepada Nabi tercinta SAW, "Apa yang Allah wajibkan kepadaku?" Lalu Nabi mengajarkan apa yang Allah wajibkan saja. Lalu dia bertanya, "Wahai Muhammad, seandainya seluruh yang wajib ini aku kerjakan semuanya, namun aku tidak tambahkan apapun selain yang wajib ini, adkhulul jannah? Apakah aku akan masuk surga wahai Muhammad?" Qala na'am. Kata Nabi, "Ya, kamu akan masuk surga." Sambil berlalu pergi, dia bersumpah dengan nama Allah mengatakan, "Wallahi la azidu ala dhalika syai'a. Demi Allah, aku tidak akan tambahkan sedikit pun." Mendengar gumaman lelaki Badui ini, Nabi berkata, "Dakhalal jannata in shadaq." Dia akan masuk surga kalau dia jujur. Dalam riwayat lain, "Aflaha in shadaq." Dia pasti beruntung kalau dia jujur. Di sini letak kasih sayang Allah yang luar biasa. Apabila kita lihat kehidupan kita sekarang, kita tidak bicara orang kafir. Orang kafir, orang kafir. Kita tidak peduli, kurang peduli. Walaupun kita peduli agar mereka selamat masuk ke dalam hidayah. Namun kita lebih peduli saudara kita yang muslim daripada mereka. Orang muslim sekarang, Pak, untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang manusia, 10 jam dia mau dan tidak merasa berat. 10 jam. Ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, tergantung. Dan itu dengan senang hati. Tidak merasa berat. Tidak jarang karyawan toko masuk jam 8, keluar jam 10 malam. Itu 12 jam. Lebih ya. 14 jam. Dia lakukan tiap hari, tiap hari. Tanpa rasa bosan. Namun kenapa yang 25 menit ini sulit? Saya pernah diskusi dengan beberapa kali jamaah di beberapa masjid. Lalu pertanyaannya saya katakan, "Bapak dan Ibu, kalau kita sekarang jujur-jujur, kita membuat angka-angka kemungkinan, angka-angka prediksi. Kira-kira umat Islam di sekeliling kita ini berapa persen yang hanya sholatnya lengkap 5 kali sehari dan semalam?" Sebagian menjawab cuma 20%, 25%. Ada yang menjawab 10%. Segitulah yang lengkap sholatnya. 5 kali sehari dan semalam. Sisanya kemana? Gak tahu. Ada juga yang sholat namun maghrib saja. Sama isya. Subuhnya entah kemana. Zuhur dan asarnya entah kemana. Ada yang sholat juga tapi cuma Jumat saja. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sisanya daripada yang wajib, sunat. Dan sunat itu tidak kita lakukan pun Allah tidak marah. Namun perintahnya, lakukan semaksimal mungkin. Dan memahami semaksimal mungkin ini, ada hal penting dalam memahami semaksimal mungkin. Karena ketika kita sering mendengarkan, lakukan ibadah sunat sekuat yang kita mampu, akhirnya ibadah kita sekenanya ibadah sunat itu. Sekenanya mau sholat sunat nggak mau duduk gitu ya, mau sholat duha nggak mau duduk, nggak sholat duha. Kalau kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat tentang ibadah sunat ini semaksimal mungkin, bukan begitu para sahabat Nabi SAW memandang ibadah sunat. Semaksimal yang mereka fahami adalah mereka mencari berapa kemungkinan maksimal yang mereka bisa. Lalu mereka pegang itu, mereka continue di atas itu. Contoh. Misalnya, Bapak dan Ibu, ketika akan melaksanakan ibadah sunat membaca Al-Quran, selain daripada sholat, hukumnya adalah sunat, tidak wajib. Pola para sahabat dulu, dia lihat kemampuannya membaca Al-Quran, satu hari itu berapa lembar. Katakanlah sekarang, saya mampunya satu hari kira-kira satu lembar. Maksimal baca Qur'annya satu hari satu lembar. Ya sudah, satu hari satu lembar. Bertahan di atas satu lembar itu setiap hari. Istiqamah. Begitu para sahabat memahami, lakukan ibadah sunat semaksimal mungkin. Jadi, kalau kita ambil satu hari satu lembar, berarti setiap hari satu lembar. Besok baca Quran lagi satu lembar. Besok baca Quran lagi satu lembar. Besok baca Quran lagi satu lembar. Dengan cara seperti ini, para sahabat memahami, lakukan ibadah sunat semaksimal mungkin. Dan tanpa terasa, orang yang membaca Al-Quran satu hari satu lembar, 300 hari khatam Al-Quran. Karena Al-Quran standar cetakan Madinah itu 300 lembar. Dan satu lembar itu gak lama, Pak. Paling cuma 7 menit. Kita berikan waktu kita yang panjang ini 7 menit untuk baca Quran satu hari. Gak banyak itu 7 menit itu. Itu maksimal yang kita bisa. Saya terlalu sibuk, Ustaz. Toko saya banyak, saya terlalu sibuk, Ustaz. Perusahaan saya banyak, saya terlalu sibuk, Ustaz. Saya karyawan sangat dibutuhkan perusahaan. Saya terlalu sibuk, Ustaz. Dipanggil-panggil setiap hari ibadah. Ya udah, 7 menit sehari untuk Quran. Enggak bisa? Bisa. Oke, 7 menit. Pegang Al-Quran 7 menit sehari. Tak terasa 300 hari khatam Al-Quran. 10 bulan khatam Al-Quran. Ketika kita tidak punya program seperti ini, berlalu tahun kita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tidak pernah khatam Al-Quran. Karena kita baca Quran sekenanya. Demikian juga para sahabat ketika berpuasa. Abu Hurairah melihat dia puasanya cukup 3 hari dalam sebulan. Sudah, istiqomah di atas 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Itu puasanya Abu Hurairah. Puasa sunatnya Abu Hurairah. Lain halnya dengan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As baca Al-Qur'annya satu hari 10 juz. Istiqomah sampai meninggal dunia 10 juz satu hari. Berarti 3 hari khatam. 3 hari khatam. Puasanya puasa Nabi Daud, istiqomah sampai wafat. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Kecuali Ramadan ya, bulan wajib seperti yang kita katakan. Begitu terus sampai meninggal dunia. Ini yang dipahami oleh para sahabat, ibadah sunat semaksimal mungkin. Kalau begini kita menata hidup kita, kita lakukan ibadah wajib dan kita tidak absen. Dan kita lakukan ibadah sunat semaksimal yang kita bisa. Lalu jauhi dosa besar. Maka yakinlah Allah akan merahmati kita, menyayangi kita. Dan dengan turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini nikmat, lezat, enak. Orang yang paling merasakan kenikmatan hidup di dunia, orang yang paling pandai menghambakan diri kepada Allah, orang yang paling pandai beribadah kepada Allah. Dan itu tidak akan kita temukan lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad orang paling bahagia hidup di permukaan bumi. Adapun orang yang ingin mencari kebahagiaan di balik maksiat, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya bersumpah dia tidak akan temukan kebahagiaan itu. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling daripada ibadah, daripada zikir, zikir ini maknanya ibadah, maka untuknya kehidupan yang sempit. Sempit ini sempit apa? Sempit rumah? Bukan. Rumahnya besar. Yang sempit apanya? Allah terangkan dalam ayat lain dalam surat Al-An'am. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Orang yang Allah sesatkan, Allah jadikan untuknya dada yang sempit. Dada yang sempit, bukan rumah. Rumahnya besar, tapi dadanya sempit. Ini buah maksiat. Yang ingin mencari kebahagiaan di balik maksiat, demi Allah, seperti yang saya katakan, saya bersumpah atas nama Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik Ka'bah, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan hidup. Karena Allah telah mengatakan di balik maksiat, sempit dalam hidup. Kalau mau beribadah, berjalan di atas jalan hidayah, Allah berjanji lapangkan hidupnya. Lapang di sini bukanlah rumah, tapi lapang di dada. Famayuridillahu ayyahdiyah, Allah, yang orang-orang yang Allah inginkan untuk Allah berikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk mengamalkan agama Islam. Lihat, Allah katakan lapangkan dadanya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah lama mencari kebahagiaan, tidak kunjung dapat. Jawaban saya gampang. Tinggalkan maksiat, kembali kepada ibadah. Serius tinggalkan maksiat, taubat kepada Allah. Sesali masa lalu kita yang suram. Buka lembaran baru, hidup yang putih. Sudah berapa lama kita tinggalkan sholat? Sudah berapa lama kita tinggalkan jujur? Sudah berapa lama kita tinggalkan amanah? Sudah berapa lama ibadah-ibadah yang harusnya kita lakukan kita tinggalkan? Tutup masa-masa lalu itu, sesali, bertekad untuk tidak mengulanginya, buka lembaran baru. Istilah saya banting setir. Pasti menemukan kenikmatan hidup. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Fath, dan dengannya kita tutup materi ini. Dan insyaAllah kalau memang ada pertanyaan, kita membuka pertanyaan. Allah berfirman dalam surah Al-Fath, huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Sakinah, ketenangan. Di mana Allah turunkan ketenangan? Di dalam orang-orang terkenal, di dalam diri para penguasa, di dalam orang yang punya harta banyak, di dalam rumahnya besar. Allah katakan Allah turunkan ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Ketenangan hanya ada pada siapa? Pada hati orang-orang yang beriman. Inilah kebahagiaan. Maka orang yang ingin bahagia, dia harus menghambakan dirinya kepada Allah, harus beribadah, hidup di permukaan bumi untuk beribadah. Dan pembicaraan sebenarnya lebih panjang daripada ini, namun waktu yang sangat membatasi kita. Mungkin setakat ini dulu, sampai di sini dulu materi kita. Dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai menghambakan diri kita kepadanya. Sampai jam berapa kita? Sehabis pertanyaan, kalau pertanyaannya banyak gimana? Pertanyaan pertama, pada saat ini kita dihadapkan kepada kehidupan yang membingungkan, anomali, di mana contohnya si A sholatnya rajin, haji juga rajin, tapi korupsi juga rajin, belum lagi pergi ke dukun, terus juga, bagaimana sikap kita untuk mengingatkan hal tersebut pada masyarakat? Bapak yang bertanya, benahi diri kita sendiri. Benahi diri kita sendiri. Setelah diri kita sendiri kita benahi, kita rajin, apa tadi? Rajin sholat, rajin haji, tidak rajin korupsi. Tidak korupsi ya, bukan tidak rajin ya. Kalau tidak rajin masih korupsi namanya, maaf. Tidak korupsi, tidak ke dukun. Benahi diri kita. Karena pertanggungjawaban kita di akhirat sendiri-sendiri loh. Bagus kalau kita memikirkan orang lain, tapi celaka kalau kita pikirkan orang lain, kita lupakan diri kita sendiri. Celaka. Kalau memang diri kita insya Allah sudah baik, dan kita yakin kita tidak lagi meninggalkan sholat, kita tidak lagi ke dukun, kita tidak lagi melakukan hal yang diharamkan Allah sudah jauh daripada itu, alhamdulillah. Berusahalah mulai bergerak ke kiri dan ke kanan. Siapa orang yang pertama kali kita mulai? Istri dan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, lihat diri sendiri. Setelah itu wa ahliikum, keluarga kamu. Ahli, istri dan anak-anak. Karena istri dan anak-anak Allah mintai pertanggungjawaban kita di akhirat. Suami akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalau istri dan anak-anak sudah kita benahi, alhamdulillah. Usaha keras kita mendatangkan hasil, istri kita salihah, anak-anak kita salihah, yang perempuannya salih, yang laki-lakinya. Dan sebagian mereka menghafal Al-Quran, yang ini 10 juz, yang ini 15 juz, yang ini telah khatam, alhamdulillah sudah lumayan bagus. Bergerak. Bergerak lagi. Siapa lagi yang paling dekat dengan kita? Ada ayah kita, ada ibu kita, ada kakak kita, ada adik kita. Ada om, ada tante, etek, pak etek, abang ipar. Orang-orang dekat dengan kita. Harus dinasehati. Setelah itu, bergerak jauh. Ke depan, bergerak jauh. Jangan lupakan mereka. Walaupun mereka semua tidak tanggung jawab kita di akhirat. Tanggung jawab hanya diri kita sendiri. Kalau kita suami, istri dan anak-anak. Fokuskan itu yang paling penting. Setelah itu berapa sanggup. Namun jangan lupakan keluarga dekat kita karena sibuk mendakwahi orang lain. Mohon maaf pak ya, gak ada maksud apa-apa. Sebagian kaum muslimin berdakwahnya jauh sekali. Anak dan istrinya belum pakai jilbab. Ini menurut saya tertipu. Benahi dulu istri yang belum pakai jilbab. Benahi dulu anak gadis kita yang belum pakai jilbab. Karena ini dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sementara orang yang jauh di sana, bukan kita yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ayah mereka. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita ke orang lain dulu, di samping kita tidak kita dakwahi, ini tertipu. Jadi, seperti itu Allah Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad ketika sallallahu alaihi wasallam, ketika datang wahyu kepada beliau, perintah di antara perintah pertama di kota Mekah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Berikan peringatan kepada siapa? Keluarga-keluarga dekatmu. Baru kemudian masyarakat Mekah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini jawaban saya. Hidup dengan banyak menjalankan ibadah membuat hati menjadi tenang. Apakah ini berarti merasa aman dari siksa Allah? Berbeda. Tidak. Ketenangan hidup dalam banyak melaksanakan ibadah sesuatu yang akan Allah berikan. Namun kita tidak boleh merasa aman dari siksa Allah. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa kita pernah menorehkan dalam hidup kita biografi gelap. Kita pernah melakukan maksiat. Walaupun istri kita tidak tahu, namun Allah tidak bisa kita sembunyikan dari Allah maksiat itu. Dan di dalam hidup kita, wajib kita meyakini, sekarang ini di permukaan bumi, enggak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Keyakinan adanya manusia-manusia hidup tanpa dosa hanya ada di agama seberang. Agama kita enggak ada. Agama kita penuh dengan keyakinan seluruh manusia bersalah. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam pernah berbuat salah, termasuk kita. Termasuk yang berbicara ini. Memang kita beribadah kepada Allah. Kita salat, kita zakat, kita puasa, kita berinfak. Kita memberi makan anak yatim dan miskin. Kita membuat sekolah-sekolah Islam agar kemudian umat Islam mengerti agama Islam. Kita berdakwah. Namun kita sadar bahwa kita juga berbuat maksiat. Kita pernah menghiasi hidup kita dengan maksiat. Ibadah ini tidak satupun ada jaminan diterima. Jaminan pasti belum ada. Maksiat belum ada jaminan pasti dimaafkan. Ada yang sudah dapat jaminan pasti dimaafkan dosanya? Tolong tunjukkan saya mana orangnya. Saya ingin belajar bagaimana caranya. Karena dalam agama saya tidak temukan itu. Ada di antara kita yang sudah yakin bahwa ibadahnya diterima oleh Allah? Sudah ada keterangan pasti? Ada rekomendasi dari langit turun? Enggak ada. Berarti kita tidak bisa merasa aman dari siksa Allah. Kenapa demikian? Karena disitulah kebaikan hidup manusia. Di saat manusia tergantung terus kepada Allah, hidupnya akan semakin baik. Namun kalau manusia sudah merasa aman, berarti dia telah membuka pintu yang luas untuk syaitan menggodanya. Wallahu ta'ala alam. Saya bekerja di toko emas. Toko emas itu menjual cincin emas untuk laki-laki dan barang apa ini? Sepuhan emas. Apakah gaji saya halal atau haram, Ustaz? Berarti karyawan berarti ya. Bekerja di toko emas, karyawan toko emas. Pertama, kita katakan bahwa memakai emas dalam agama kita untuk kaum laki-laki diharamkan. Nabi mengangkat satu emas dengan tangan kanan, satu sutra dengan tangan kiri, dan berkata, "Hadzani simfani haramun li dzukuri ummati, hillun li inatiha." Dua jenis benda ini haram untuk lelaki umatku dan halal untuk wanita-wanitanya. Jadi memakai emas, memakai baik cincin, kalung, gelang, apa saja, laki-laki hukumnya haram. Untuk wanita halal. Namun sekedar punya halal. Sekedar punya emas bagi laki-laki, punya bukan memakai ya, punya. Bisa laki-laki punya emas tanpa memakai emas? Bisa. Dia beli emas, suruh istrinya pakai. Dia yang punya emas itu. Dibelinya emas, dipinjamkannya ke kakaknya, suruh pakai. Dia yang punya emas itu. Boleh, enggak ada masalah. Oleh karena itu, sekedar punya saja tidak memakainya boleh dalam agama kita. Karena yang terlarang itu memakainya. Pertanyaan tadi, saya karyawan jualan cincin, kadang-kadang yang belinya laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Gaji orang yang seperti ini, ketika kita tanyakan kepada para ahli ilmu, mereka mengatakan tidak haram. Karena keringatnya dibayar ketika menjaga toko itu. Namun yang salah adalah penjual emasnya untuk kaum laki-laki yang akan memakainya. Walaupun demikian, para ulama mengatakan kepada kita, nasihati saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Sebagai karyawan, tidak tertutup pintu kita untuk menasihati orang yang mempekerjakan kita. Jangan posisi kita sebagai karyawan membuat mulut kita terkunci. Wallahu ta'ala. Solat seperti apa yang diterima oleh Allah? Kalau saya tahu solat saya diterima oleh Allah, saya beritahu kepada Bapak bagaimana caranya. Saya pun tidak tahu solat saya diterima oleh Allah atau tidak. Namun di dalam solat Allah katakan orang yang solat itu orang yang khusyuk di dalam solat. Soal diterima tidak diterima, ilmu gaib. Ilmu gaib. Maka kita solat khusyuk semaksimal mungkin, semaksimal yang kita bisa. Dan para ulama mengatakan khusyuk itu adalah hadirnya raga dan jiwa. Raga hadir dalam sholat, jiwa pun hadir di dalam sholat. Itu yang namanya khusyuk. Secara umum ada dua cara untuk mencapai sholat khusyuk. Secara umum ada dua cara diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Cara yang pertama, hayati bacaan dan gerakan sholat. Hayati berarti jiwa kita, pikiran kita gak kemana-mana. Menghayati gerakan sholat, menghayati bacaan sholat. Berarti ketika kita ruku, jiwa kita ruku bersama raga itu. Dia sadar dia sedang ruku kepada Allah. Ketika kita sujud, jiwa kita hadir dalam sujud itu. Dia ikut sujud kepada Allah. permasalahan banyak orang, raganya sujud, jiwanya melalang buana. Ini tidak khusyuk. Kemudian hayati bacaan sholat. Hayati apa? Bacaan sholat. Maka kita wajib sebenarnya mengetahui apa sih arti dari bacaan sholat itu. Dan bacaan sholat itu enggak banyak, Pak. Bacaan sholat itu enggak banyak, Bu. Hanya 7 item atau 8. Doa iftitah, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan tahiyat. 7 item. Atau 8. Yang ke-8 ini adalah surat-surat yang kita baca setelah Al-Fatihah. Kita anggap yang wajib-wajib saja 7 dulu. Andai kita belajar satu item satu minggu, itu artinya 7 minggu selesai memahami bacaan sholat. Di sana sini kita masih melihat saudara kita sudah sholat 20 tahun sampai sekarang belum tahu arti bacaan sholat. Ada yang sudah sholat 30 tahun sampai sekarang belum tahu arti bacaan sholat. Ini wallahu a'lam kelalaian yang dahsyat. Padahal kalau dia pelajari bacaan sholat satu doa iftitah seminggu itu aja, Al-Fatihah seminggu itu aja nggak berubah-berubah. Nggak ada bacaan lain dia selain memahami bacaan arti per hati kata per kata apa maknanya. Ruku itu saja, subhanallah wa bihamdi itu aja. Apa arti subhanallah? Apa arti wa bihamdi? Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Apa artinya? Seminggu itu aja. Seminggu bacaan i'tidal, seminggu bacaan sujud, seminggu bacaan duduk di antara 2 sujud, seminggu bacaan tahiyat. 7 minggu kelar, habis sudah. Tinggal lagi dia mulai sedikit demi sedikit. Apa makna daripada surah Al-Falaq? Apa makna daripada surah Al-Asr? Apa makna daripada surah Al-Zalzalah? Apa makna daripada surah Al-Qari'ah? Apa makna daripada surah Al-Adiyat? Apa makna daripada surah? Paham dia surah-surah pendek naik ke atas. Apa makna daripada surah Iqra? Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna daripada surah Sabbih Isma Rabbikal A'la? Apa makna daripada surah Al-Buruj? Apa makna daripada surah Al-Insyiqaq? Dan yang lainnya. Perlahan tapi pasti dia bertambah. Ketika dia membaca Al-Quran, ketika sholat, dia mengerti arti-arti bacaannya sehingga hadir jiwanya di dalam sholat. Permasalahan kita sekarang, imam baca Al-Quran kita gak ngerti artinya. Bagaimana kita akan menghayati bacaan imam? Apa yang membuat dulu orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in sering nangis dalam sholat? Mengerti arti bacaan imam. Demikian juga kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah ketika sholat Ramadan, sholat Tarawih, atau kita saksikan di televisi orang pada menangis. Mereka mengerti bacaannya. Kenapa kita jarang melihat orang Indonesia menangis? Ya tadi, tidak menghayati bacaan sholat. Kalau ataupun menangis ketika sholat, Pak, Bu, adalah ketika orang nagih hutang, gak tahu cara bayarnya gimana. Itu nangis tuh sholatnya. Nangisnya ternyata bukan karena paham bacaan. Mari kita bangkit dari kelalaian. Apabila masih ada bapak dan ibu saudara saudariku yang saya cintai karena Allah, sekarang ini belum mengerti bacaan sholat, saya berharap 2 bulan ke depan sudah mengerti semuanya. Ambil satu bacaan, 1 minggu itu saja. Jangan pindah ke yang lain sampai matang. Baru minggu berikutnya, pekan berikutnya, pindah kepada bacaan berikutnya. Insya Allah 2 bulan hafal, mengerti bacaan sholat. Dengan itu ketika kita takbir lalu membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, kita tahu artinya. Minta kepada Allah jauhkan antara kita dan dosa-dosa kita dan kesalahan kita bagikan timur dan barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang pertama. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darussaadah, pahami bacaan dan gerakan sholat. Hayati itu. Yang kedua kata beliau, putuskan hubungan dengan dunia. Maksud putuskan hubungan dengan dunia, masing-masing orang coba lihat apa yang sering mengganggunya ketika sholat. Putuskan hubungan dengan yang mengganggu-mengganggu itu. Ada orang yang sholat yang sering mengganggu, hadir di benaknya ketika sholat itu hitung-hitungan di kedai. Nah, bagaimana caranya diputus itu? Diputus bukan berarti kedai ini dicampakkan, enggak. Bagaimana caranya supaya kedai itu tidak lagi mengganggu kita di dalam sholat? Itu maksud diputus. Kalau ada orang yang sholat yang mengganggunya, kekasih gelapku, putus hubungan dengan kekasih gelap itu. Kalau itu putus, betul-betul putus itu, Bu. Pak, wajib putus, enggak boleh disambung. Sehingga dunia ini hilang sudah dari hati di saat akan menghadap Allah. Oleh karena itu, kenapa disunatkan kita sebelum sholat wajib ada pemanasan dulu? Hadir sebelum waktu sholat datang. Masuk masjid, sholat sunnah. Mendengarkan azan, ada kenikmatan tersendiri. Sebagian orang mendengarkan azan, Pak, menangis. Dan kita melihat ada orang-orang yang menangis mendengarkan azan. Nikmat. Apabila dihayati. Setelah itu sholat sunnah. Menjawab seruan azan. Berdoa setelah azan. Sholat sunnah. Setelah sholat sunat masih ada waktu beristighfar, berdoa kepada Allah, atau membaca Al-Quran. Sehingga antara kesibukan kita duniawi dengan menghadap Allah ada tapal batas. Di situ disunnahkan ibadah-ibadah sebelum sholat apa? Fardu. Untuk memutuskan tali hubungan antara kita dengan dunia. Baru setelah itu masuk dalam ibadah sholatnya. Beda dengan orang yang barusan dari acara, baru ketawa-ketawa, langsung masuk masjid. Sampai di masjid, imam sudah takbiratul ihram, dia langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu pikirnya insya Allah masih ketawa-ketawa tadi. Apalagi masuk masjidnya lari-lari. Wah, lebih lagi. Wallahu alam. Jadi saya tidak tahu bagaimana sholat itu langsung diterima oleh Allah. Tapi yang jelas kita maksimalkan kekhusyukan kita. Dan setelah itu karena berhusnudzon, Allah akan terima. Jangan bersu'udzon. Karena dalam hadis sahih Nabi SAW meriwayatkan dari Allah, Allah mengatakan anna inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma syaa. Aku akan sesuai dengan dzon hamba-ku. Maka hendaklah dia berhusnudzon kepadaku. Mau tanya tentang kesahihan hadis yang menyatakan sunnahnya membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Muluk sebelum tidur. Apakah itu memang kebiasaan Rasulullah SAW sebelum tidur? Wallahu a'lam, saya tidak tahu soal surat sajadah. Yang saya tahu surat Al-Muluk. Hadisnya sahih ketika Nabi SAW mengatakan ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang apabila dibaca oleh seorang muslim setiap malam akan memasukkannya ke dalam surga. Lafaz hadis seperti itu, 30 ayat setiap malam dibaca. Tiap malam bukan sebelum tidur. Pokoknya tiap malam. Di malam hari dibaca Al-Mulk. Ini hadisnya sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya tahu. Adapun yang satunya lagi saya tidak tahu. Apakah mengajar di sekolah umum termasuk ibadah? Saya sudah katakan tadi. Di saat kita mencari nafkah, niatkan mencari nafkah yang halal. Itu sudah menjadikan ibadah. Pekerjaan kita itu menjadi apa? Ibadah. Apatah lagi beserta itu diniatkan yang lebih daripada itu. Contoh, ketika mengajarkan matematika kepada anak, niatkan agar anak-anak kaum muslim ini pandai matematika, sehingga dia tidak ditipu orang dalam hitungan-hitungannya. Tidak murni mencari afwan para guru, mohon maaf para guru, tidak murni mencari amplop terima gaji di akhir bulan atau di awal bulan. Tidak itu murni tujuan kita. Tujuan kita agar umat Islam mengerti dan paham. Dan kalau itulah tujuan kita mengajar, pastilah pelajaran matematika itu diiringi nasihat agama. Pastilah pelajaran daripada IPA umum itu diiringi Nasihat-nasihat agar anak itu berakhlak, berbudi pekerti, rajin sholat, jujur, akan masuk. Kalau memang niat kita, anak itu menjadi orang baik. Dengan ini akan menjadi ibadah pekerjaan kita. Tapi kalau niatnya cuma terima amplop dari bulan ke bulan, ya itulah yang didapatkan, yang lain gak dapat. Dan lebih buruk lagi, apabila dia mengajar ilmu agama, dia yang diajarkan ilmu hadis, yang diajarkan ilmu fikih, yang diajarkan ilmu mustalah hadis, usul fikih, tafsir. Namun yang dia niatkan amplop, ini bisa ke neraka. Waliyadzubillah. Di antara azab yang berat di akhirat adalah orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang dicintai oleh Allah daripada ilmu din, yang dia inginkan hanyalah dunia. Wallahu'alam. Tulisannya sangat sulit, saya cepat baca. Kami pernah dengar Ustaz menyampaikan di TV Roja bahwa Islam mengatur segalanya, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Tapi Ustaz juga pernah menyampaikan bahwa kita wajib taat kepada pemimpin, walau pemimpin itu apa ini? Walau pemimpin itu dari apa? Apa? Dari budak Habasyah. Bagaimana mungkin budak bisa jadi pemimpin? Kan tidak dengan khalifah. Ustaz bilang Islam tidak tahu menahu mengenai cara orang jadi pemimpin. Asal dia sudah jadi pemimpin, kita wajib apa ini? Wajib apa? Taat. Apa di bawahnya ini? Apakah benar begitu? Soal kepemimpinan Bapak dan Ibu mungkin tidak bisa kita jawab dengan waktu yang sangat ringkas. Karena kalau dalam rumah tangga saja banyak hal yang dibicarakan Islam, bagaimana kalau memimpin sebuah negeri yang besar? Banyak keterangan-keterangan tentang pemimpin. Namun izinkan saya dalam waktu yang singkat ini menjawab sekuat yang bisa saya jawab. Aturan agama Islam itu kepada rakyat dan pemimpin adalah, wahai pemimpin, tunaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah. Jangan khianat dalam kepemimpinan. Ini secara umum ya. Kepada rakyat, agama Islam katakan, wahai rakyat, taati pemimpin kalian. Patuhlah kepada mereka, suka atau tidak suka kalian, patuhlah kepada dia. Ikuti perintahnya, yang penting jangan patuh kepadanya kalau dia menyuruh yang haram, maksiat. Ini garis umum. Di bawah garis umum ini banyak sekali aturan-aturan yang ada dalam agama kita. Namun garis umumnya pemimpin harus amanah dan tidak boleh khianat. Garis umum untuk rakyat, patuh dan taat kepada pemimpin, jangan memberontak, jangan membuat masalah menjadi runyam. Namun kalau perintah pemimpin itu maksiat, jangan ikuti. Innamat ta'atu fil ma'ruf illa in umirta bi ma'siyah, kata Nabi, kecuali kalau dia perintahkan kamu berbuat maksiat, jangan, fala sam'a wala ta'ah, jangan patuh dan taat kepadanya. Patuh dan taat saja di saat perintahnya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini Allah akan menciptakan kestabilan antara pemimpin dan rakyat. Yang pemimpinnya dilarang khianat, yang rakyat dilarang memberontak, dilarang merusak kepemimpinan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ini yang di zaman kita sekarang ini banyak dilanggar. Mohon maaf, semua kita tahu. Di titik kepemimpinan banyak pengkhianatan. Di titik rakyat banyak ketidakpatuhan. Sehingga hidup kita amburadul. Di mana terjadi pengkhianatan di pihak kepemimpinan dan terjadi ketidakpatuhan di pihak kerakyatan, kalau boleh mengatakan seperti itu. Lihat, agama Islam itu selalu menciptakan keseimbangan. Wahai orang tua, sayangi anakmu. Ditekan orang tua. Wahai anak, hormati orang tuamu. Wahai murid, berkhidmatlah kepada gurumu. Wahai guru, kamu tidak boleh gila hormat dari murid-muridmu. Jangan bergantung kepada murid-muridmu. Terjadi keseimbangan. Demikian juga dengan pemimpin dan rakyat. Wahai pemimpin, tunaikan amanah, jangan khianat. Wahai rakyat, ikuti pemimpin kalian, jangan memberontak. Dan jangan patuhi perintahnya yang maksiat. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, ketika dilanggar cara seperti ini, masuklah kita ke dalam dunia amburadul tanpa batas. Subhanallah, Indonesia dengan pola kepemimpinan sekarang ya, dengan pola kerakyatan sekarang, amburadul. Namun kita tidak berkaca kepada pola kepemimpinan angkatan, di mana bawahan benar-benar harus taat kepada pimpinan, menjadikan pasukan Garuda termasuk pasukan yang paling disegani di dunia. Tidakkah ini kita jadikan kacamata? Patuh kepada pemimpin itu akan mengangkat derajat bangsa. Walaupun kita bisa mengkritiknya dari satu sisi, yaitu di angkatan tidak boleh menolak walau yang diperintahkan adalah maksiat. Tinggal menghilangkan yang satu ini saja. Hilangkan yang satu ini. Kalau disuruh maksiat, jangan mau. Kata pemimpin, lakukan ini. Oke, saya lakukan. Lakukan ini, ternyata yang diperintahkan itu maksiat. Enggak, yang ini saya maaf, saya enggak bisa. Harus begitu, enggak boleh. Mentaat kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada sang Khalik. Dengan begitu akan lahirlah kepemimpinan-kepemimpinan berwibawa. Dan lahirlah bangsa-bangsa yang naik. Namun kalau yang satu melanggar, yang lainnya juga melanggar, hancur kita. Seperti yang tadi ditanyakan Ustaz, patuh kepada pemimpin. Iya, itu perintah syariat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Rasulullah SAW mengatakan, ati' isma' wa ati' wa indaraba dhahrak wa akhada malak. Taati pemimpinmu, patuhi, walau dia pukul punggungmu, walau dia ambil hartamu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang melakukan kemungkaran dan juga melakukan yang ma'ruf. Yang ma'ruf dia lakukan, yang bagus dia lakukan, yang buruk juga dia lakukan. Ta'arifuna minhum wa tunkir. Ada yang ma'ruf yang mereka lakukan, kalian tahu. Ada kebaikan yang dia lakukan dan kalian tahu. Dan ada yang mungkar yang mereka lakukan, kalian pun tahu. Wasatakunu atharah. Kalian akan melihat pemimpin-pemimpin itu lebih mendahulukan diri mereka dibanding kalian. Berbeda dengan pemimpin dahulu, lebih mendahulukan rakyat dibanding dirinya. Rakyat sudah pada tidur, pemimpin keliling seorang diri, ronda. Itu dulu di zaman Nabi dan para sahabat, sekarang sudah enggak ada. Ketika itulah Rasulullah mendengar Abu Bakar sholat, suaranya terlalu kecil. Lewat di rumah Umar sholat, suaranya terlalu besar. Besoknya Rasulullah katakan, wahai Abu Bakar, angkat lagi suaramu. Wahai Umar, kecilkan lagi suaramu. Disitulah Rasulullah SAW mendengar Abu Musa al-Asy'ari sholat membaca Al-Quran. Suaranya bagus sekali. Besok pagi Abu Musa al-Asy'ari dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa, tadi malam aku mendengar bacaan sholatmu. Sungguh engkau telah diberikan suara yang sangat bagus. Bagikan suara Nabi Daud alaihissalam. Kata Abu Musa al-Asy'ari kepada Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengar bacaan Al-Quran, wahai Rasul, lahabbartuhu laka tahbira. Aku akan membaguskan lagi. Ternyata yang bagus didengar Nabi itu belum seberapa. Tapi yang ingin saya katakan adalah, rakyat di rumahnya pemimpin keliling. Itu yang dilakukan Abu Bakar, itu yang dilakukan Umar. Rakyatnya tidur, dia keliling, ronda. Mungkin-mungkin ada rakyat yang belum mendapatkan perhatian, mungkin-mungkin ada rakyat yang masih mengeluh, belum bisa menyampaikannya kepada pemimpinnya. Sehingga suatu malam, kita tahu ceritanya itu, suatu malam Umar beronda, dia melihat seorang wanita lagi masak, anak-anaknya menangis. Umar bertanya, wahai ibu, kenapa anak-anakmu menangis? Kata ibu ini, mereka lapar, mereka, saya enggak punya makanan. Lalu apa yang kamu masak? Saya hanya memasak batu. Saya berharap mereka bersedia menanti-menanti dengan laparnya dan tertidur dengan laparnya berharap makanan matang. Kaget Umar. Langsung dia pergi ke Baitul Mal. Diambilnya makanan. dibawakannya ke ibu itu di malam hari itu, dimasakkan dan diberikan makan kepada ibu itu dan anaknya. Ini pemimpin. Ini pemimpin. Pemimpin kata Umar, al-amiru amirul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum, pelayan mereka. Ini kepemimpinan dalam agama Islam. Diangkat sendiri makanan itu, dia masakkan, dia berikan ibu itu dan anaknya. Apa kata ibu itu? Kamu lebih pantas menjadi amirul mukminin daripada Umar bin Khattab. Subhanallah. Kata Umar, wahai ibu, mungkin Umar tidak tahu keadaanmu. Datang saja. Ketika ronda itulah, Umar mendengarkan suara diskusi antara seorang ibu dengan anak gadis. Kata ibu, nak, hasil susu perahan kita malam ini tidak seberapa. Kalau kita jual tentu uangnya tidak cukup. Tambah dengan air, nak. Kata si anak, tidak wahai ibu, jangan. Sesungguhnya Khalifah Umar telah melarang kita melakukan itu. Kata ibu, Khalifah Umar enggak dengar, enggak tahu. Padahal Umar di balik dinding. Sang anak menjawab, ibuku, kalau Khalifah Umar tidak tahu, Allah Rabbnya Khalifah Umar pasti tahu. Kaget Umar melihat iman. Ini iman, Pak. Ini iman. Iman di mana ketika seorang pandai bertakwa kepada Allah, walau tidak ada yang lihat. Ini iman yang dicari-cari oleh para sahabat. Melihat iman ada di dalam dada gadis itu, keesokan harinya Umar memanggil anak-anaknya. Siapa di antara kalian yang mau menikah? Nikahi anak. Anak gadis pemerah susu itu. Dan ada salah seorang anak Umar yang menjawabnya, kalau tidak salah bernama Salim. Menikah dengan anak itu. Dari pernikahan Salim dengan anak wanita pemerah susu, lahir Fatimah, cucu Umar. Fatimah dinikahi oleh Abdul Aziz, lahir Umar bin Abdul Aziz. Tahu kita siapa Umar bin Abdul Aziz? Lahir dari wanita beriman pemerah susu. Yang ketahuan imannya oleh Umar ketika ronda sebagai seorang amirul mukminin, rakyatnya lagi tidur. Tapi kalau ada pemimpin sekarang ronda sendirian, Pak, dia tidak akan menemukan lagi suara orang sholat, suara orang baca Quran, paling suara orang main domino, nonton TV gitu ya, nonton bola. Hah? Apa, Pak? Karaoke. Enggak ketemu lagi yang sholat-sholat itu udah langka ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa beginilah Islam mengatur. Dan Allah pasti maha mengatur. Walaupun itu terjadi, kata Nabi, kalian mengetahui ada yang mungkar yang mereka lakukan, kalian mengetahui ada yang ma'ruf yang mereka lakukan, dan kalian melihat mereka lebih mendahulukan diri mereka dibanding rakyatnya. Para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah, tidakkah kita penggal saja dengan pedang-pedang kita wahai Rasul? Kata Rasulullah, la ma'aqama fikumus shalah, jangan selagi mereka masih mendirikan sholat. Oleh karena itu pembicaraan tentang pemimpinan panjang. Di antara aturan kepemimpinan adalah apabila orang benar-benar sampai kepada pucuk pimpinan, kita wajib taat. Walaupun cara dia masuk ke dalam pucuk pimpinan salah, itu aturannya. Bukan tidak diatur, justru itu aturannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Satu pertanyaan terakhir insyaAllah. Apakah setiap kebaikan itu dinilai ibadah? Lalu bagaimana cara kita menilai bahwa kebaikan tersebut termasuk ibadah? Karena di Indonesia ini banyak yang merasa bahwa dia telah melakukan kebaikan, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ini pembahasan lebih panjang lagi. Apabila kita ikuti pembahasan ini lebih panjang lagi, kita akan sampai masuk kepada satu permasalahan penting, yaitu beribadah itu ada aturannya. Beribadah itu ada aturannya. Bukan semaunya kita mau ibadah bagaimana ibadah, enggak. Allah turunkan cara beribadah itu. Ada aturan turun dari langit. Nabi Muhammad SAW justru awalnya tidak tahu bagaimana cara beribadah, sampai datang wahyu kepada beliau. Itu Allah katakan di dalam Al-Quran surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhalan fahada. Rabbmu menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhal, tidak tahu. Orang yang tidak tahu arah tujuan, dalam bahasa Arab dhal. Fahada, maka Rabbmu memberikan kamu petunjuk. Rasul saja orang paling cerdas, orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, orang yang paling berbuat baik, enggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah sebelum datangnya wahyu. Jadi beribadah itu pakai aturan. Ada aturannya cara beribadah itu. Sholat ada aturan sholat, zakat ada aturan zakat, puasa ada aturan berpuasa, zahji ada aturan berhaji, takziah ada aturan bertakziah, berzikir ada aturan berzikir, membaca Al-Quran ada aturan membaca Al-Quran, ada aturan semuanya agama kita. Jangankan zikir, jangankan takziah, pakai sendal ada aturannya. Jangankan itu masuk toilet ada aturannya, keluar toilet ada aturannya, di dalam toilet ada aturannya. Agama Islam ini sempurna. Jadi semua pakai aturan. Enggak boleh kita, oh ini ibadah ini. Lalu aturannya mana? Enggak, yang penting saya menganggapnya ibadah. Sudah, ini ibadah. Enggak bisa. Enggak boleh. Ibadah itu ada aturannya. Dan ini kalau kita bahas panjang lagi, namun waktu kita sangat larut. Sampai di sini dulu pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai menghambakan diri kita kepadanya. Menjadikan kita manusia yang hidup di permukaan bumi menjalankan tugas sebagai manusia. Karena banyak orang yang lari dari tugas ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang menjalankannya sampai akhir hayat. Dan semoga Allah mencabut nyawa kita ketika kita sedang beribadah kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.